بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قوله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زولي الأرض وفرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويلي وما زولي منها. Hadis dari Soban riwayat Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah zawa ini melipatkan bumi, memendekkan, menyempitkan, zawa yazwi seperti tawa yatwi melipat. Ini menjadi sempit, yang timur di bawah ke barat, yang berat ke timur menjadi ketemu dalam keadaan seperti hayanya bentuk telapak tangan. Maka kata Rasulullah, aku melihat timurnya dan aku melihat baratnya bumi ini. Sesungguhnya umatku kekuasaan dan kerajaannya mencapai apa yang telah dilipatkan, dipendekkan bumi tersebut untukku. Ini Rasulullah melihat timurnya mana dan baratnya mana, jadi kerajaannya umatnya Nabi SAW sampai ke sana. Wa utitu al-kanzaini, aku diberi dua kanz, harta yang sangat banyak. Kanzun ini perbendaharaan dunia yang sangat melimpah. Al-ahmara wal-abyada, berupa dari sisi warnanya merah dan putih. Akan sampai insyaAllah kita dalam syarah makna ahmar dan abyad. Wa ini soal turabi li ummati, dan aku minta kepada Rabbku untuk umatku. Allah yukli Allah yuhlika, janganlah Allah membinasakan umatku bisanatin fi'amatin. Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidaklah dibinasakan Allah Ta'ala dengan paceklik yang merata. Sana adalah paceklik. Wa alaysa li ta'alayhim aduwan min siwa anfusim. Dan juga aku minta kepada Allah Ta'ala, janganlah Allah memberikan kekuasaan atas umatku oleh musuhnya dari selain umatku, min siwa min ghairi anfusihim, yakni dari kufar. Janganlah ada orang-orang kafir yang menguasai umatku setelah menyeluruh. Mereka adalah musuh umatku, kata Rasulullah. Minta kepada Allah jangan terjadi seperti itu. Fastabiha bayadatahum. Fastabiha bayadatahum. Kalau lah menguasai umatku setelah menyeluruh dari pihak kufar, maka kekuasaannya umat mereka, umatnya, umat-umatku akan dikuasai oleh kufar setelah menyeluruh. Wa inna rabbi qala, dan sungguhnya Rabbku berkata kepada aku, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an. Fa'ilnya di sini adalah Allah. Bila aku memberikan keputusan, suatu keputusan, maka sungguh tidak akan ada, enggak akan ada bantahnya, enggak mungkin akan ada penolakannya, lanjut enggak akan ditolak. Wa ini a'taituka li ummatika an la uhlika bisanatin bi amatin. Di sini Allah mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berikan kepada kamu wahai Muhammad untuk umatmu, ini permintaanmu ku berikan, ku penuhi bagi umatmu, tidak akan ku binasakan umatmu dengan paceklik secara umum merata. Walau sallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fastabiha baydatahum. Dan juga aku enggak akan memberikan kekuasaan atas umatmu, yakni yang dikuasai oleh musuh mereka dari selain mereka sendiri, yakni orang-orang kafir. Orang kafir enggak akan memberikan kemampuan, enggak akan memiliki kemampuan untuk menguasai kaum muslimin secara menyeluruh. Fastabiha baydatahum, maka akan menguasai kekuasaannya kaum muslimin. Walistama alaihi man biaktariha. Dan seandainya siapa saja yang ada di seluruh ujung bumi ini berkumpul untuk mengepung kaum muslimin, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun wa isbiya ba'dum ba'dun. Walistam alaiman biaktoria hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun wa isbiya ba'dum ba'dun. Jadi seandainya berkumpul, ini nampaknya agak tidak. Walistama alaiman biaktoriha hatta yakuna ba'dum yuhliku ba'dun wa isbiya ba'dum ba'dun. Nah, ini beberapa permintaan dari Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala agar umatnya dijaga dalam beberapa perkara penting. Di antaranya adalah kufar tidak akan menguasai kaum muslimin secara menyeluruh, tapi tetap juga ada yang selamat, dan saya akan sampai pada pembahasannya. Warawawul burqani fi sahih wa zati wa inna ma akhafu ala ummati al aimmatal mudhillin. Riwayatnya al-Burqani dalam sahihnya, dan ada tambahan wa inna ma, ini dalil hasr, dan hanya sanya yang kutakutkan atas umatku adalah para penguasa yang menyesatkan. Dan ini sebagaimana yang telah disaksikan oleh semua manusia, yang paling terbanyak adalah penguasa yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihim sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila terjadi peperangan atas umatku ini, enggak akan terangkat sampai hari kiamat. Ini peperangan terus berlangsung dari tempat ke tempat semenjak terjadinya peperangan di awal kali di zaman Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dari hari itu peperangan enggak akan berhenti. Terus ada di beberapa penjuru dunia. Wala taqumus sa'at hatta yalhaqa fika hayyun min ummati bil musyrikin. Dan enggak akan bangkit dari kiamat ini, kiamat al-kubra. Kiamat yang dengannya berakhir umur dunia. Enggak akan bangkit kiamat al-kubra, habis dengannya umur dunia, sampai hayyun min ummati, kampung dari umatku, ketemu dengan musyrikin, yakni gabung, sambung tempat mereka. Wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-awthana, dan sampai sekelompok dari umatku menyembah berhala. Ini syahid yang telah lewat dalam bab inna ba'du hadil umma ya'budul awthan, sebagian umat ini menyembah berhala. Wa inna sayakunu fi ummati kadzabuna salasun, dan sungguh akan ada pada umatku para pendusta, mereka 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, masing-masing dari mereka seluruhnya menganggap bahwasanya dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, sesungguhnya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadala matta man khalafahum hatta ya'ti Allah, hatta ya'ti amrullah tabaraka ta'ala. Dan senantiasa sekelompok dari umatku di atas kebenaran, mereka mansurah, diberikan kemenangan dengan hujjah, ya kan, dan ilmu, juga dengan senjata. Tidaklah membahayakan mereka siapa saja yang menelantarkan umat tersebut. Tidak juga siapapun yang menyelesi mereka sampai datanglah perkaranya Allah Ta'ala, urusannya Allah Ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Hadal hadis rawahu Abu Dawud bisunani wa Ibnu Majah fi ziyadah allati dzakara al-musannif. Hadis ini riwayatnya Abu Dawud dalam sunannya dan juga Ibnu Majah dengan tambahan yang disebutkannya oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala itu musannif. Qawlu an Sauban. Sauban wa maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu wa lazamahu. Sauban adalah dulu budak, kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya walaknya ikut Nabi. Sahibahu, sebagai sahabatnya Nabi. Walazamahu, melazimi beliau sallallahu alaihi wasallam. Makna melazimi adalah tidak memisah dari beliau dalam kurun waktu yang panjang. Wa nazala ba'da Usama, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sauban pindah ke negeri Syam. Wa mata bi Himsah, meninggal di kota namanya Hims. Sanat 54 pada tahun 54 Hijriah. Ini mana setelah ba'dawin, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sauban berangkat ke Syam, ke negeri Syam di daerah Yordan dan sekitarnya. Ya kan? Suriah, Palestina itu Syam. Qulu zawaliyal ardu, zawaliyal ardu qala turbisti. Zawaitu syai'a jama'tahu wa qabattahu. Sesuatu kau lakukan zawayani, kau kumpulkan. Wa qabattahu, dan kau genggam. Qabata yakbidu, menggenggam. Itu makna dari zawa. Yazwi, melipat. Tawayatwi, juga melipat. Simafulnya matwi. Antum pernah melihat yang namanya buletin? Buletin itu kalau bahasa Arabnya matwiyat, karena dilipat-lipat. Mahfum? Buletin itu bahasa Arabnya apa? Matwiyat, karena dia dilipat-lipat. Satu lembar tapi dilipat-lipat menjadi beberapa halaman. Jadi zawa mananya tawa, melipat dan menggenggam, memendekkan. Yuridu, diinginkan dengan lafaz ini takribal bait minha, yang jauh didekatkan. Bumi tadi yang jauh didekatkan. Hatta tala alaitilaahu alal qurib, sehingga Rasulullah melihat yang bait yang jauh seperti melihatnya ketika dekat. Jauh dan dekat terlihat seperti ini, enggak ada beda. Jauh dan dekatnya enggak ada beda. Takribul bait minha hatta tala'a itla'ahu 'alal qarib. Yang jauh didekatkan dari bumi tersebut sehingga Rasulullah melihat, ya kan, seperti melihatnya yang dekat sekali. Wa hasilu, dan ringkasnya hasil daripada pembahasan ini, anu tawalahul ardo tawayatwi, ya kan, bahwa Allah melipat bumi ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi jadikannya majmu'atan, jadikan terkumpul menjadi satu genggaman kahiyati kafin, seperti bentuknya kaf, kaf itu telapak tangan. Fi mir'atin, seperti telapak tangan yang ada di kaca mir'a, ya kan? Mir'ah itu alat untuk melihat. Itu namanya kaca. Ya kan? Mi'ah, mir'ah adalah alat, ismu alat. Yang duruhu, Rasulullah melihat tersebut. Yang sudah dipendekkan tadi. Dekatkan. Qala tayyibi, bukan dibaca tibi, tayyibi. Ayat jama'ah, yaitu Allah mengumpulkan bumi tadi yang timur dan yang barat, sehingga terkumpul menjadi satu, dan seakan-akan seperti bentuk telapak tangan dalam kaca. Hatta apa ini? Absortu matamliku ummati, sampai aku melihat apa yang dikuasai oleh umatku min aksal masarik. Aksal itu timur yang paling jauh. Dari timur yang paling jauh dan barat yang paling jauh. Yang paling ujung, aksa. Nah. Berarti kan? Najib. Qul wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyalli minha. Sesungguhnya umatku, kerajaannya akan sampai kepada apa yang telah dilipatkan dari bumi tersebut untukku. Qala al-Qurtubi hadzal khabaru wujida makhbaruhu kama qala. Khabar ini, pemberitaan yang ada dalam hadis ini didapati faktanya, fakta pemberitaannya sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Khabar ini didapati makhbar, makhbarnya, pemberitaannya sebagaimana Rasulullah katakan. Apa itu? Kekuasaannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai bumi yang tadi dilipatkan oleh Allah untuk beliau dari timur dan dari barat. Wa kana dzalika fi dalaili nubuwwatihi, dan itu sebagai bukti. Ya kan? Dan itu sebagai bukti dari dalail, dari bukti-bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang benar. Wa dzalika anna mulka ummati tas'a ila ain balagh aqsa tanjah. Dan buktinya yaitu kerajaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meluas sampai mencapai aqsa tanjah, sampai tanjah yang paling ujung. Bin nun wal jim. Nun wal jim, tanjah. Apa itu tanjah? Di mana alladhi wa muntaha imaratil maghrib, yaitu barat yang paling ujung. Ujung barat, imaro, kependudukan, tempat tinggal, bumi yang dihuni di daerah barat yang paling ujung, waktu itu dikuasai oleh kaum muslimin di daerah Spanyol. Itu barat, daerah Spanyol, di negeri Andalus. Nah ini, itu kekuasaan kaum muslimin dari itu. Ila aqsal masyriq, sampai ke timur yang paling ujung, mimma huwa wara'a Khurasan wa Nahr. Nah, daerah Persia, daerah Afghanistan dan sekitarnya. Wa katsirin min biladi Sin. Sin itu adalah di Pakistan dan India. Sindi. Ya kan? Seperti Syekh Badiuddin Sindi. Ya kan? Abul Hasan al-Sindi. Di daerah Karachi. Karachi itu bahasa Arabnya Karotisi. Dulu Pakistan dan India satu negara. Hadir min biladi Sin wal Hind was Sagat. Walam tasi' dalika litisa'u min ziyatil maghrib. Nah, min ziyatil janub wal simal. Tapi meluasnya kekuasaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meluas ke arah barat dan ke arah utara. Ya kan? Maka seperti ada utara di daerah Cina yang paling timur utara sana, kekuasaan komunis enggak sampai sana. Sampai hari ini di Korea komunis, murni komunis Korea Utara. Wa dzalika lam yadhkur al-salam anahu uriyahu. Dan itu tidaklah Nabi menyebutkan bahwasanya diperlihatkan kepada beliau. Artinya ujung barat, ya, ujung selatan sama ujung utara tidak diperlihatkan kepada Nabi. Uriyahu diperlihatkan kepadanya. Wala akhbaro, dan Rasulullah tidak memberikan khabar anna mulka ummati yablughu sampai ke ujung utara sama ujung selatan. Ya kan, seperti di Australia enggak ada kekuasaan kaum muslimin di sana. Ya kan, Korea Utara enggak ada kekuasaan kaum muslimin di sana. Australia Selatan enggak ada di sana kekuasaan kaum muslimin. Ya, yang paling ada dulu adalah di daerah India. Para sahabat Nabi sampai ke India. Ya kan? Banyak dari kalangan para ulama-ulama India yang silsilahnya sampai kepada sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Ulama-ulama India banyak silsilah mereka keturunan sampai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Ibnu Umar sampai ke Kabul. Di sana terhalangi adanya es sampai 6 bulan enggak bisa keluar. Kabul di Afghanistan, ibu kota Afghanistan. Abdullah bin Umar dan yang lainnya, ya kan, terhalangi es salju, enggak bisa keluar dari Kabul sampai berbulan-bulan. Mereka sholat qasar. Karena mereka musafir. Dari situ sebagian ulama bahwasanya seorang musafir ini selama belum niat iqamah maka dimanapun dia berada setahun dua tahun tetap musafir. Ini perkara-perkara yang sifatnya ulama berselisih dalam hal tersebut. Qalu zuwal yamin zuwali minha yuhtamalu ayyakuna mabni al-fa'il. Ini zawa. Wa ayyakuna wa yuhtamalu ayyakuna mabni al-maf'ul zuwiya. Ada dua kemungkinan bacaan dari lafaz ini, bisa zuwiya bisa zawa. Qalu wa utitul kanzaini, dan aku diberi dua harta yang melimpah ruah. Al-ahmar wal abyad. Dua kanz ini adalah al-ahmar dan abyad. Qala tayyibi yakni bi kanza kisra. Berkata tayyibi maksudnya adalah harta simpanan yang dimiliki oleh kerajaan Furus. Itu apa? Kerajaan Persia. Itu Kisra. Bahkan Zia Kaisar dan kerajaan Kaisar, yaitu wawa mulkur Rum, kerajaan Rum, Romawi. Wakusuruhuma wabiladuhuma, atau wakusurahuma wabiladahuma. Semuanya, istana-istananya kedua kerajaan ini dan kedua negeri ini semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya sampai kepada zaman Umar. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam wal ladhi nafsi biyadi lakun faqanna kunuzahuma kunuzuhuma fi sabilillah. Ya kan? Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh harta simpanannya kerajaan Persia dan kerajaan Romawi sungguh akan dibelanjakan fi sabilillah, di sabilillah. Wa abbara bil ahmar. Rasulullah mengungkapkan dengan ahmar dan abyad, merah dan putih. Kalau ahmar ankan zi kaisar, harta simpanannya kerajaan Rum, Romawi. Alasannya kenapa? Karena gol, karena mayoritas penghasilan yang terbesar di kerajaan Romawi adalah emas. Babil abyad yang putih diungkapkan tentang harta simpanannya miliknya kerajaan Persia. Karena mayoritas yang mereka miliki dari berupa harta simpanan adalah jauhar wal fiddah, intan dan permata dan emas, ya, jauhar dan fiddah, fiddah apa? Perak. Wa wujida dzalika fi khilafati Umar, itu didapati faktanya dalam kekuasaan Umar, dalam kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu. Artinya di zaman Umar radhiyallahu anhu kekuasaan beliau meluas sampai menguasai dua kekuasaan besar, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Semua hartanya dimiliki oleh kaum muslimin melimpah ruah. Itulah kemenangan al-Islam. Kalau Islam itu menang, maka enggak ada lagi kemiskinan. Ya kan? Enggak ada lagi kemiskinan yang diceritakan sampai mencekik leher. Qal fa inna siqa ilaihi, siqa ni fi'il madhi mabni majhul, saqa membawa, siqa dibawa. Dan sesungguhnya didatangkan kepada Umar taju Kisra, mahkota Kisra, wahilyatuhu, dan perhiasannya kerajaan Kisra, wa makana fi buyuti amwali, dan semua yang ada di rumah-rumah simpanan untuk harta mereka, baitul mal punyanya kerajaan Kisra, itu diboyong kepada Umar radhiyallahu anhu oleh para sahabat dan para tabi'in yang ikut berperang. Wa jami'u ma hawathu mamlakatuhu ala sa'atiha wa azamatiha, seluruh apa yang di hawat apa dilingkupi oleh kerajaannya, kerajaan Kisra, di atas luasnya dan besarnya kerajaan tersebut, semuanya dikuasai oleh Umar di hari itu radhiyallahu anhu, kuasai kaum muslimin. Wa kadzalika fa'alallahu bi Kaisar, Kaisar, demikian juga Allah melakukan apa yang Allah lakukan, kekuasaan hambanya menguasai kerajaan apa? Romawi. Qal wal abyad wal ahmar mansubani alal badal. Wa utitul kanzaini al ahmar wal abyad, karena keduanya adalah badal. Jadi kanzaini dua harta simpanan. Baik. Ini ikhwah sejarah tentang kemenangan kaum muslimin. Jadi hartanya kaum muslimin seperti itu dulu, ekonominya seperti itu, berupa dengan wujudnya jihad fisabilillah, ya kan. Kalau sekarang hartanya kaum muslimin melalui apa? Perpajakan, melalui upeti, ya kan. Jadi ini yang paling terbanyak, khususnya di negeri kita ini. Kaum muslimin memiliki harta, harta negara, hartanya kaum muslimin, hartanya rakyat, tapi dari hasil pemerasan berupa perpajakan. Jadi harta yang berupa dikatakan harta negara ini adalah kaum muslimin memiliki hak yang sangat besar, tapi hasilnya dari hasil yang tidak terpuji. Qulu wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi amatin. Hakadha sabata fi aslil musannif rahimahullah ta'ala. Berkata Syaikh Rahman bin Hasan, kayak begini ini tertulis bi amatin, pakai ba harfu jir, fi aslil musannif, apa asli kitabnya Syaikh Muhammad bin Abdullah, tertulis pakai ba harfu jir bi amatin, itu namanya aslul musannif. Mana asal adalah kitab tulisan langsung dari Imam Muhammad bin Wahab, ketika beliau menulis dengan tulisan pakai ba, ini harfu jir, bisanatin bi amatin bil ba wa ya riwayatun sahihatun fi sahih Muslim. Ba ini adalah riwayat yang sahihah yang ada dalam sahih Muslim. Wa bi ba dia bi kad bi, dalam sebagian riwayat tanpa pakai ba, yakni bisanatin amatin gitu, tanpa ba sebagian riwayatnya. Qala al-Qurtubi wa kana zaidatun, berkata Qurtubi bahwasanya ba ini seakan-akan adalah ba tambahan. Alasannya li anna ama sifatus sanah, karena amatin ini adalah sifatnya sanah. Wasana al-jadbu, sanah itu adalah jadb. Apa jadb? Kekeringan. Alati yakunu bi al-halakul am, kekeringan yang dengan adanya kekeringan, yakni apa? Halak, binasanya merata, banyak kematian karena kekeringan, enggak ada hasil panen. Wa yusamma al-jadbu wal qahtu sanatan. Jadb wal qahtu ini kekeringan, paceklik, itu dinamai dengan sana. Wa yujma'u ala sinin, jamaknya sinin. Kama qala ta'ala walaqad akhadna ala fir'auna bisinin, ay al-jadb al-mutawali, kekeringan yang terus beruntun, enggak terputus bertahun-tahun. Jadab kahat, jadab nananya sama, kekeringan. Sebenarnya ikhwah yang menulis itu tolong diperhatikan baik-baik biar ada faedahnya. Qalu min siwa anfusim, siwa mananya goir, ay min goirihim minal kufar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku minta kepada Rabbku bagi umatku, janganlah Allah membinasakan umatku dengan pasaklik yang merata. Nah, ya kan? Kemudian wa laisal ta'alaim aduan min siwa anfusim, dan janganlah umatku ini dikuasai oleh musuhnya dari selain mereka. Him, dhamir him kembali kepada ummah. Min siwa anfusihim, dhamir him kembali kepada umatnya Nabi. Dan janganlah Allah itu memberikan kekuasaan terhadap musuh, musuh menguasai umat ini. Ya. Maknanya adalah kufar, janganlah sampai kufar itu menguasai umatku secara menyeluruh. Ya ini min ihlaki ba'dim ba'don. Fasaba ba'du ba'dum ba'don. Kama wa mabsutun fi tarikh fi makilah. Wa fi zamanina hadha nas'allah al-afwa wal-afiyah. Jadi di sini itu apa yang telah kita lewati yang membinasakan adalah umat ini, yang paling banyak adalah dari umat itu sendiri karena banyaknya perselisihan perpecahan. Qul bistabiha baydatahum. Ya kan? Baydah ini apa? Dikatakan kalau Jawari baydatu kulli shay'in hawzatuhu. Kekuasaannya, kerajaannya. Kalau sudah dikuasai oleh kufar seluruhnya, maka kerajaannya diambil oleh kufar. Kekuasaan milik mereka. Wa baydatul qaumi sahatuhum. Saha ini wilayahnya, halamannya. Kaum muslimin sudah dikuasai oleh kufar. Jangan wa al hadza fayakunu makna al hadis annallaha ta'ala laisa litul adwa ala kafatil muslimin. Di atas penjelasan ini bahwasanya makna hadis ini adalah Allah Ta'ala tidak akan memberikan kekuasaan untuk musuh terhadap seluruh kaum muslimin. Kata istabiha jami'a ma hazuhu minal bilad wal ard. Sampai-sampai bisa menguasai seluruh apa yang dikuasai oleh musuh seluruhnya dari bilad dan bumi ini. Walau sama alai man fi aktaril ard wa ma wa ya jawani buha wa kila baidatuhum mu'damuhum wa jama'atuhum wa in qallu. Jadi kan, saya mengatakan bahwasanya baidu adalah mu'dom, jama'ah, kebanyakan umat ini, jama'ahnya mereka, wa in qallu, walaupun sedikit. Artinya, kufar dari kalangan yang ada di muka bumi ini, timur dan barat, ini enggak mampu menguasai seluruhnya. Allah akan menjaga sebagian hambanya yang selamatkan dari kekuasaan mereka. Qul hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbiya ba'dhum ba'dhan wa dhahir anna hatta atifatun. Zahirnya hatta ini adalah kata hatta huruf atof. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbiya ba'dhum ba'dhan. Ai au takunu in lintiya'il ghaya. Atau enggak, kalau enggak atif berarti hatta keberadaannya untuk intiha, untuk ujung penghabisan dari apa, dari kata penghabisan maksud. Ai inna amra al umma yantai ila ayyakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan, yakni perkaranya umat ini habisnya adalah sampai satu sama lain saling hancur menghancurkan. Waqad salata ba'duhum ala ba'din kama wal waqi', umat ini satu sama lain saling kuasa menguasai, saling tidak semena-mena sebagaimana faktanya. Dan itu dikarenakan likasrati ikhtilafihim wa tafarruqihim, karena banyaknya perselisihan mereka, banyaknya perpecahan umat ini. Nas'allahu al-afiyah salama. Dan ini telah terbukti karena hawa nafsu semakin banyak menguasai dirinya, hatinya kaum muslimin, sehingga terjadilah apa yang terjadi berupa perpecahan dan ya kan, perselisihan. Qul wa inna rabbika la ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Qulu basunya rabbuka Rasulullah SAW, ya Rabbku berkata wahai Muhammad, bila aku memberikan suatu keputusan, dalam suatu keputusan suatu hukum, sungguh enggak akan tertolak. Qala ba'du idza hakamtu hukman mubraman, bacaannya mubraman nafidan fa innahu la yurad tusain. Sebagian mereka para ulama mengatakan, apabila aku memberikan suatu hukum dengan suatu hukum mubrom. Mubrom maknanya adalah nafid, tidak ada beda. Ya ini benar-benar hukum yang berlangsung dan diterapkan, enggak mungkin adanya sesuatu yang bisa tertolak. Wala yaqdiru ahadun ala raddi, dan enggak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala radda lima qadaita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala radda, dan enggak ada yang mampu menolak terhadap apa yang telah kau putuskan. Jadi Allah ketika memberikan keputusan, enggak ada yang mampu untuk menolaknya. Nah, kalau itu kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan atas hukum Allah Ta'ala yang akan menimpa sebagian hambanya karena dosa-dosa mereka. Qalu wa rawal Burqani fi sahihi wal Hafidz al-Burqani wa al-Hafidz al-Kabir. Al-Hafidz Kabir tadi dulu, al-Burqani termasuk orang yang dikenal dengan Hafidz al-Kabir, yakni hafal ribuan hadis. Sanadnya dan matanya. Kunianya Abu Bakrin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib bin Al-Khwarizmi Al-Syafi'i. Ini madhabnya madhab Syafi'i. Wulid sanat asittin wa salasina wa salasami'ah. Dilahirkan pada tahun 36 Hijriah. Wa mata sanat khamsin wa isrina wa arba'imi'ah. Mengulang tahun 425 Hijriah. Qala al-Khatib kana sabtan warian, seorang yang sabat. Artinya apa? Bukan gampang lupa tentang apa yang beliau riwayatkan. Warak, memiliki tingkatan tinggi dalam masalah warak. Lam nara fi suyukhina asbata minhu. Kata al-Khatib, aku enggak pernah melihat dari kalangan masyayikh kami yang lebih sabat, lebih kokoh dari beliau. Arifan bil fiqhi katsirat tasanif. Katsirat tasanif. Beliau seorang yang alim dalam masalah fikih. Banyak karya tulisnya. Sanafa musnadan. Damanahu mustamal al-sayhan. Artinya memiliki karya tulis ini musnad. Sanadnya langsung dari beliau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, digabungkan dengan apa yang di apa? Cakup oleh sayhan yang sahih Bukhari Muslim. Wa jama' hadis Tsauri wa hadis Syu'bah wa Thaifah. Beliau mengumpulkan hadisnya sebagian para muhadisin, Imam Tsauri dan Syu'bah dan sekelompok dari para muhadisin. Wa al hadis rawahu Abu Dawud bi tamami bi sanadihi ila Abi Kilabah an Abi Asma'a an Sa'bana radhiyallahu anhu anna qala qala Rasulullah innallaha wa qala inna rabbi zawaliyal arda fa uritu masyariqal ardi wa magharibaha. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zawali minha wa utitul kanzain al-hamara wal abyada wa inni sa'altu li ummati alla yuhlika bi sanatin amatin. Lihat nomor satu kaki dari Syekh Muhammad Al-Fiqi alladhi fi sunani Abi Dawud juz urabi safha 51 asar masarhi aunil ma'bud wa ya tabaatun hindiyatun musahahatun bidikotin dengan tulisan bisanatin biamatin. Waqala fi anil ma'bud wa fi riwayati muslimin bisanatin biamatin bi babil fitnarnya. Baknya adalah ini benar sebagaimana telah disebutkan oleh Syaikh Rahman bin Hasan, memang ada nasnya dari asal kitab. Baik. Walistalitu alaihim aduwan min siwa anfusim bistabiha baidatahum. Wa rabbikal li ya Muhammadu inni idza qaditu qadan fa inna la yurad. Wal uhlikum bisanatin amatin walau salitu alaihim aduwan min siwa anfusim bayastabiha bayadatawum walau stam alaihim man bayin aktariha man itu awqala bi aktariha hatta yakuna ba'dum yakliyuhliku ba'don hatta yakuna ba'dum yasbi ba'don wa innam akhafu ala ummati ala immatal mudillin wakud mudi as-saifu fi ummati walam yurfa' anha ila yaumil ghiluti al-udiannya bahwa terjadi peperangan pada umatku tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa qaba'ilu min ummatil bil musyrikin wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummatil al ausana wa inna sayakunu fi ummati kadzabuna salasuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Jadi syaitnya adalah wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummati, sehingga nanti ada beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Ini syait daripada bab yang dibawakan oleh beliau al-Imam. Wa ana khatamun nabiyyin. La nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatan min ummati 'ala al-haqqi qala Ibnu Isa dhahirina Summa tafaqala yadru man khalafa hatta ya'tiya amrullah. Sebagainya mansuratan, sebagainya dhahirin. Lafadznya mansuratan, sebagainya lafadznya dhahirin, maknanya sama. Kemudian setelah itu sepakat dalam pernyataannya la yadru man khalafa hatta ya'tiya amrullah ta'ala. Taib qala fil mabut isnadu sahihun. Hadis ini sanadnya sahih. Dikatakan sahih ala syarti muslimin. Ya kan? Ya kan? Dulu kita belajar tertulis di sana as-sahih ala syarti muslimin. Baik. Insyaallah dulu kita sampai ini dulu kita cukupkan dan kita sambung di waktu yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.